permukaan perasaan yang dalam ingin sekali sebenarnya terucap tadi asal lagi hingga tumpu rasa hati dan berakhir jiwa terasa sepi. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa.